لجمع المذكر وكذلك الذين وهو بالياء في أحواله كلها الذين ini dibaca dengan ya dalam semua keadaannya. Ketika rafa dibaca alladzina, ketika nasab juga dibaca alladzina, dan ketika jar pun dibaca alladzina. Wa hudal wa ukel yaqulun alladzuna. Kalau hudal wa ukel itu membaca alladzuna raf'an walladzina jarran wa nasban. Jadi kalau yang lainnya membaca alladzina dalam semua keadaan sawaun kan raf'an wa nasban wa jarran, tapi suku hudzail wa ukail ini membaca alladzuna ketika apa ini? Ketika dia rafa dan dia dibaca alladzina ketika dia jar dan nasab. Saya ditulis Stefan Ibn Qali wa Hudel wa Uqel wa Abdara Ibn Hisham fi Awdah fil Masalik wa Abdara Ibn Hisham fi Awdah fil Masalik fi Aw fi Aw fi Aw wa wa yufidu syak wa wa yufidu asyak. Nah, di sini Ibnu Hisham pakai wawu. Seakan-akan Hudzail wa Ukel membaca apa? Alladuna. Tapi Ibnu Hisham dalam kitab Awdah fil Masalik mengungkapkannya pakai aw. Wa Hudzail aw Ukel yufidu raku. Apakah Hudzail atau Ukel yang mengatakan seperti ini? Nah, terusnya kita ya. Wa indahuma tadi kan intah dari kalamnya Ibnu Hisham fil Awdah. Wa indahuma mu'rabani. Wa indahuma mu'rabani. Wa indahuma mu'rabani. Kadza qala Khalid Al-Azhari. Kadza qala Khalid Al-Azhari fit tasrih. Kaza qala Khalid Al-Azhari fit tasrih. Juz 1 halaman 133. Naam, idan khulasanya alladuna inda Hudzail au Ukel keduanya ini mu'rab. Jadi alladuna i'rabnya pakai apa? Jamak mudzakkar salim. Dia marfu dengan wawu. Walladina marfu dengan apa? Dengan ya, mafhul dengan ya, mansub wal majrur dengan ya. Hakadha inda Hudzail wa Ukel. Bagi yang mengatakan alladzina bil ya, qulla fi jami'i ahwalihi, dalam semua keadaan-keadaan dia, gada iskar, dia adalah mabni. Dia adalah mabni. Cuma masalah kita yaitu inda suku Hudzail atau Ukel, mereka ini membaca alladuna walladina, alladuna walladina. Nama. Wallai wallata wallati. Adapun lai wallati, falaka fihima isbatul ya wa tarquha. Bagi kamu fihima pada keduanya. Allai wallati boleh menetapkan ya seperti ini, allai wallati, dan boleh meninggalkan ya, ai allai wallati, ya-nya dihilangkan. Jadi laka boleh kau baca dengan ya, dan boleh kau baca biadami ya, yaitu kilauma jaiz, keduanya boleh. Sawaun antum baca ya atau antum enggak baca ya, semuanya jaiz. Naam, kawan. Hada huwa termasuk lafaz isim mausul, asmaul mausulah yang khas, asmaul mausulah al khas. Dikatakan khas, la yatabadar fi zinik, enggak boleh terlintas pada benak antum ketika membaca alladzi, melainkan antum apa ya, antum memakai mengatakan dia pasti adalah isim mausul. Dia pasti isim mausul. Tapi mak, cuma faedah di sini, kalau kita sering lihat dari kalamnya al-nuhat, sering kita melihat alladzi itu lil mudzakkar ya, alladzi lil mudzakkar. Bagi iskal, bagaimana kalau alladzi itu untuk Allah? Masa Allah itu mudzakkar? Hah? Jadi sekarang alladzi, alladzi ketika itu kembalinya kepada Allah, masa Allah itu lil mudzakkar? Nah, maka di sini iskal. Sebagian para ulama memberikan takbir seperti Imam Al-Fadhi dan juga yang lainnya, takbirnya bukan qaulil mufrad lil mudzakkar, alladzi itu lil mufrad ya lil mufrad al alim wa ghairi, alim wa ghairi, ma qaulil mudzakkar lil alim wa ghairi. Beliau memberikan ungkapan lil alim wa ghairi untuk mengeluarkan kalau enggak ada kritikan pada Allah. Kalau antum katakan alladzi itu lil mudzakkar, lah ketika alladzi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu mudzakkar? Fa aqida al-sunnah wal jamaah, kita enggak menetapkan Allah itu mudzakkar atau Allah itu apa? Muannas. Wallahu taala alam, yang penting itu Allah. Kita laisa dalal kada. Karena menetapkan mengatakan Allah itu mudzakkar itu tidak dalil. Allah mengatakan ada mudzakkar juga butuh dah dalil. Ngerti enggak, kawan? Butuh semuanya butuh dah dalil. Jadi ada yang memberikan takbir seperti Imam Fagi Abawan, yaitu apa? Lil mufrad al alim wa ghairi. Dan ditulis pada qali lil mudzakkar kemarin. Fal khasa alladhi lil mudzakkar. Waqad abdara al Imam al Fagi. Juz 1 halaman 207. Anha lil mufrad al alim wa ghairi. Li'annahu law qila lil mudzakkar لأنه لو قيل للمذكر فهو يستعمل لله هل نقول الله مذكر انتهى بمعناه. طيب. Jadi khulasanya ini ungkapan, tapi bagi yang mengatakan itu lil mudzakkar ya maksudnya bukan apa? Bukan apa? Allah itu mudzakkar ya kelebihannya. Alladzi lil mudzakkar ataupun Allah Subhanahu wa taala khususnya kan bisa. Cuma takbir yang selamat dari para ulama ada mengatakan takbir itu lil mufrad al alim wa ghairi. Qala musannif rahimahullah wal mustarika. Isim mausul yang mustarika. Arti mustarika apa kan? Bisa untuk mausul dan juga bisa untuk selainnya. Hada mana mustarika? Bisa untuk mausul dan juga bisa untuk selainnya, yaitu man ma wa ayyu wa al wadu wa da. Jadi yang mustarika asmaul mausula, yang itu mustarika berserikat lil mausul kadzalika wa ghairi. Contohnya kayak man wa ma wa ayyu wa al wadu wa da. Ini dikatakan mustarika ya mudzakkar ya bisa, muannas ya bisa, jamak ya bisa, man kan itu. Man untuk mufrad, untuk mudzakkar, untuk jamak. Ma juga untuk mufrad, untuk mudzakkar juga bisa. Fa hadhihi sittatu, maka sita ini tutlaku alal mufrad wal musanna wal majmu'. Ditlakkan pada mufrad, pada musanna dan juga pada jamak. Al-mudhakar min dalika kulli wal-mu'annas, mudhakar juga semuanya serta mu'annasnya juga. Takul fiman yu'jibuni man ja'aka wa man ja'atka wa man ja'atka wa man ja'aka wa man ja'aka. Aduh, ini apa namanya? Ataka. Ja'a ataka itu. Gitu. Ja'a ataka itu. Tanya jarinya, alifnya. Oh, ana enggak punya. Ja'a ataka. Saya enggak punya alif. Waman ja'uka waman ji'naka wa taqul fi ma liman qala istaraitu himaran bisa ma di mana himar au atanan istaraitu ma ini diungkapkan himaran boleh diungkapkan atanan boleh au himaraini atan kan wedok ya kan himar kan laki-laki himar laki-laki atan itu wanita nah, ma di sini bisa dipakai himaran mufrad laki-laki atanan wanita mufrad himaraini dua au atanaini au humuran au utunan jelas Allah ajabani mastaraitahu pakai hu kembali ke ma wa mastaraitaha kembali ke ma wa mastaraitahuma kembali ke ma wa mastaraitahum wa mastaraitahuna di sini istaraitahum ditulis dengan takal wa mastaraitahum kok hum ma kok pakai hu kembali ke ma ditulis qala mukhidin baki atau punya sebaliknya ada lainnya kalau tadi juga enggak usah ada di bawah jelas mahum ada apa tulisannya apa itu tak tak beda lagi tulislah enak enak enak enak bahasa kitab tuh. Qala Muhyiddin rahimahullah. Qad abbara al-mu'allif 'an al-humur. Qad abbara al-mu'allifu 'an al-humur bi dhamir jam'i dhukuri al-uqala. Qad abbara al-mu'allifu 'an al-humuri. Apa namanya? Ya. Bi dhamir jam'i dhukur al-uqala. Wa dhalika ghair jaiz. On ada. Persis. Hah? Abdul pakai tahun. Nah, aku pakai ghair jaiz. Tapi pakai ghair jaiz sama. Kosok. Tadi ya. Wa qad tamahhala laul allamatu suja'i. Wa qad tamahhala ada itu? Enggak ada. Waqat tamahhala tamahhala laul al-alau al-alamatu suja'iyu bi annahu nazzala manzilatal uqala wa dhalika kalamun ajibun bi annahu nazzala manzilatal uqala'i wa dhalika kalamun ajib. Nah. Baik, katanya Muhammad Muhyiddin hafizallahu rahimahullah. Waqad abdara al-muallif, muallif ini mengungkapkan anil humur tentang humur dengan dhamir jamak dzukur al-uqala. Dengan dhamir jamak adzukur al-uqala. Baik. Wadhalika ghairi jaiz, ini gak boleh seperti ini. Gak boleh humur dipakai dhamir jamak mudzakkar berakal pakai hum itu gak boleh. Kenapa gak boleh? Gak boleh, karena untuk mudzakkar khusus itu hum itu Hum itu untuk muzakar khusus berakal, itu hum. Gak boleh untuk yang gak berakal. Meskipun seperti ini, tamah halal al-alama. Al-alama itu sejai, tamah hal, ngai uzur lah. Lau untuk Muhammad, untuk Ibn Isham. Ngai uzur lah sejai ini. Apa uzuri? Bi'annau nazal mungzir talukola. Himar ini ditempatkan tempatnya orang berakal. Makanya pakai hum. Kata Mukhidin, wah kalamun aziz ini kalam yang mengherankan dari al-alamatu sujaib. Iya kok di kok dikatakan masa himar tu yunazil mangzilatal uqala. Masa himar tu yunazil mangzilatal uqala. Himar itu ditempatkan tempatnya orang yang berakal. Ini kalamun aziz. Jadi istilahnya sujaib itu enggak udur lah. Mak Mukhidin itu orang salah benar. Mana salah benar lo? Kok iso hum kok di himar kok dikasih hum? Soale menurut Muhyiddin, menurut Ibnu Isham rahimahullah, Ibnu Isham itu menganggap himar itu apa? Yunazil mangziratal uqala. Iya dia itu enggak berakal memang pada dasarnya, tapi dia apa? Dihukumi, didudukan kedudukannya orang yang berakal. Ngerti enggak, Ikhwan? Insyaallah, sebagaimana burung, burung itu kan enggak berakal. Tapi sebagian kaulu syair menganggap burung ini kan kayak sedih, ya sedih lah ya kawan, sedih, terus kemudian dia manggil burung seperti orang yang berakal aja karena sedih, ya seorang yang terlalu banyak lamunannya, jadi burung-burung pun seperti pacarnya, gitu ya, harawa. Tapi ya Bapak Muhyiddin tetap mengatakan ini kalam mengherankan sekali, gak iso, pipi gak iso ya kawan, pipi gak iso. Alhamdulillah. Saya lupa tadi ada salam dari Ustaz Muhammad Ridwan dari Padang. Mau apa ini ya? Mau ya salam mengundang gitu. Undangan. Saya hilang ya. Antum masalah cukup lah di sana lah. Ana ini membudu lah badui ya. Gak pantas ya. Tapi pintar sekali ya kan ya. Kata dia, insya Allah anak jarak ke antum, antum harus ke sana. Jadi saling ziarah katanya gitu ya. Ana bilang, saya lah kalau ziarah tafadzol lagi gitu lah. Itu aja ini. Nah, masya Allah, barakallah. Nah, paham soal ini kan, jelas. Antum kenal. Kamar di mana? Kok kamar itu sudah? Kok ahli ya? Saya, kalau Ustaz Ibu Rahimahullah. Wa innama takunu al-mausulatan bisyartin antakuna dakhilatan ala wasin sarihin liwairi tahdilin wa huwa salatatun ismul fa'ili wa kalaribi wasmul maf'uli kalmadlub wa sifatul musyabbahati kalhasan fa idha dakhalat ala ismin jamidin kalrajul au ala wasin yusbihu al-asma'al jamidata kalsahib au ala wasin tafzil kalafdal wal-a'la fayya harfu ta'rifin wa innama dan sesungguhnya takunu ada al-al mausulatan al-mausul dikatakan al-al itu mausul karena ada al-mausul lewat ya kapan dikatakan al-mausul itu kapan wa innama dan sesungguhnya takunu al itu dikatakan mausulatan mausul bisyartin dengan syarat antakuna hendaknya al ini dakhilatan masuk ala wasfin sharih li ghairi tafdhil al dikatakan al mausul al termasuk dikatakan isim mausul syaratnya al ini harus masuk kepada sifat yang sharih sifat yang sharih enggak boleh isim tafdhil ringkasnya isim sharih itu hanya ada dua hanya ada tiga, isim fa'il, isim maf'ul, dan sifat musyabahat. Maka al ketika masuk pada isim fa'il berarti al mausula. Al masuk pada isim maf'ul berarti al mausula. Al masuk pada sifat musyabahat berarti al mausula. Ingat ya kan? Hadza wa mana ala wasfin sharih. Cuma ada rahasia yang harus difahami. Baik, berarti kan? Bisyartin antakuna, hendaknya al ini masuk ala wasfin sharih. Ditulis wasfin sharih. Wasfun sharih ia wasfun la tughlabu al ismiyah, la tughlabu al ismiyah. Ini juga dari Quran ini, la tughlabu al ismiyah. Baik, dikatakan sifat ini sifat bin sharih, arti sifat murni, arti ini enggak kalah menjadi isim. Ngerti enggak? Ai sifat jelas wasfin sori, ai la tughlab alismiyah. Ai enggak terkalahkan dengan keismiannya. Enggak terkalahkan dengan keismiannya. Tetap dia itu dikatakan sori. Sehat insyaallah seperti sahib. Apa sebelahnya sahib? Sahib itu kan isim fa'il enggak sahib itu? Isim fa'il. Tapi sahib ini hampir mirip, hampir kalah, sifatnya itu kalah. Yang menangnya ismiyahnya. Sehingga dia hampir menyerupai isim jamid. Ngerti? Isim jamid. Jadi kalah. Kan ada wa, kan isim fa'il, kan ada al-wasfin sharih. Sifat yang jelas ai menang, menang sifatnya. Enggak kalah sifatnya itu dengan terkalahkan dengan yang lain. Jadi pengitlakan itu kepada sifat, bukan mengitlakannya itu kepada yang lain lagi. Cukup dia itu. Hada mana wasfin sori ai sifat yang jelas ai murni atau menang sifatnya. Menang sifatnya. Baik, adapun sisi yang lainnya itu kalah. Sisi yang lainnya itu kalah. Khair, jangan ngamun kemana-mana khair. Khair. Ya, ingat. Hada mana wasfin sori, hada mana wasfari, ai wasfin sori ai sifat, tapi sifatnya jelas toh. Ai jelas arahnya ke sifat. Ngerti? Jelas arahnya ke sifat. Paham? Bukan kalah sifatnya lagi menjadi yang lain. Kalau sampai kalah menjadi yang lain, maka sudah enggak bisa. Harus sifatnya jelas. Ai arah ke sifat ikut jelas. Baik. Tapi ini ingat li ghairi tafdhil, mengeluarkan isim tafdhil. Isim tafdhil enggak masuk. Isim tafdhil enggak masuk. Baik, ini juga di lagi. Tambah lagi Iwan. Li ghairi tafdhil wa hunaka syartun akhar wa huwa alla yufida luzuman. Alla yufida luzuman. Misal kafir awil fasik. Nah, ini juga dari guru ana. Jadi Allah yufida luzuman misal kafir awil fasik. Jadi syaratnya al ini juga masuk kepada sifat, kepada wasfin sharih, sifat yang jelas. Syaratnya sifat yang jelas ini enggak boleh isim tafdhil. Yang kedua, maknanya tidak berfaedah terus-menerus. Paham ini? Seperti kafir, kata-kata al-kafir, al-kafir isim fa'il enggak? Isim fa'il. Dan dia adalah wasfun sharih. Wasfun sharih. Cuma apakah makna dari kufur itu senantiasa ada pada dia. Ngerti? Maka dia enggak mungkin dikatakan kafir, melainkan wasfal al-kufriya ada padanya. Maka di situ al-kafir ini alaysa alif lam usul. Alif lam laysa alif lam usul. Wa innama alif lam bidwan. Alif lam ba li ta'rif. Ma yaqul mausul. Loh, ini kan wasfun sharih. Naam. Meskipun dia wasfun sharih, meskipun dia wasmun sari, cuma makna yang ada padanya itu bersifat luzuman wa sabit. Ngerti ikhwan? Seperti juga al-fasik, enggak mungkin sari dikatakan al-fasik melainkan wasfun al-fisik lazim wa sabit pada dia. Lazim wa sabit pada dia. Makanya di sini alif lam pada al-fasik atau al-asi atau al-mu'min atau semisalnya al-mu'min atau semisalnya ikhwan barakallahu fik, itu bukanlah lazim wa sabit pada dia. Lain dengan adharib, apakah dia senantiasa asal adharib? Kan enggak. Bisa adharib, bisa makan, bisa minum, bisa apa kan gitu. Tapi kalau sifatul kufur, hadal kufur senantiasa lazim pada dia. Sehingga dia lain dikatakan kafir, atau sifatul mu'min, senantiasa arah pada dia lazim wa sabit, maka layaklah dia dikatakan mu'min. Anak adharib, orang yang memukul, adharib, maka senantiasa dibukul. Setelah dibukul, ya enggak mangan, enggak sholat, enggak apa. Dan seterusnya ikhwan, hadza wa mana seperti itu. Nah, wa salasa wasfun sori, ini ada tiga sifat yang sori, ini ada tiga. Ismul fa'il kadzarib, jadi ism fa'il kadzarib berarti dzarib di sini ikhwan barakallahu fiik, itu adalah alif lam pada adzarib, alif lam mausul, berarti maknanya alladzi dzaraba, berarti alif lam di sini alif lam mausulah. Baik, dan alif lam adzarib wasmun sharih ai sifat secara jelas, enggak memiliki makna yang lain, wala menang ismiyahnya, wala menyerupai isim jamid, wala apa, wasmun sharih. Dan yang kedua ya kan barakallahu fik, isim fa'il laisa isim tafdhil, ya kan, laisa tafdhil. Yang nomor tiga, sifat apa, dzarbiyah, tidak subut wa lazim pada dia orang. Wasmul maf'ul kal madrub. Dan seterusnya wasyifatul musabbaha kal hasan. Sifat al musabbaha kal hasan. Ditulis hewan inda qawli kal hasan. Rattahal musannifu fi ba'd kutubihi. Anna al adakhila ala sifatil musabbaha harfu ta'rif. Unzur al-mughni juz 1 halaman 49. Jadi Ibnu Sina'an barakallahu fik dalam sebagian kitabnya menguatkan sifat musabbah tidak masuk dalam wasfun sharih, enggak masuk. Berarti enggak masuk. Jadi di sini beliau memasukkan sifatun musabbahat, al yang masuk pada sifat musabbahat termasuk alif lam mausulah. Wa illa beliau dalam beberapa kutubnya, di lain kutubnya yang lain, beliau condong isim fa'il sama isim maf'ul to. Adapun kalau sifatun musabbahat tidaklah masuk. Nah, 49. Faham ini insyaAllah? Faham Hidir? Nah, faham insyaAllah? Syafi'i? Muhammad? Nah, lanjutnya. Fa'idha dakholat ala ismin jamidin. Fa'idha dakholat ala ismin jamid. Maka apabila al ini masuk pada isim jamid, karrajul, arrajul, au ala wasfin, atau masuk pada sifat, tapi enggak sorry, yusbi al asma al jamida, yusbi al asma al jamida, apa ya kawan, menyerupai isim-isim jamid, nah, sifat tapi hampir menyerupai isim-isim yang jamid seperti sahib. Maka al pada sahib, meskipun sahib itu apa ikhwan, fi'il, apa namanya, isim fa'il, tapi di sini sifat ini hampir menyerupai isim jamid. Saya tulis kula gak paham. Apa sih isim jamet ini global? Ini butuh keterangan. Kalau anu terjemahkan pakai kamusnya ya enggak paham nanti butuh sarannya. Ditulis kasaib li'anna awwalal amri li'anna awwalal amri annahu sifatun li'anna awwalal amri annahu sifatun wa ba'da dzalik yutlaq ala syai'in muayyan wa huwa al-wazir wa huwa al-wazir sahib awal al-amr awal perkara dia annahu sifat itu awalnya awal perkara dia itu sifat wa ba'da dzalik setelah itu yutlaq diitlakan ala syai'in muayyan pada perkara tertentu yaitu wazir-wazir wazir menteri pendamping jadi ditelaka jadi layut telak layut sama anak sahib melainkan gimana wazir menteri menterinya atau pengikutnya atau gimana temannya atau yang lain layut lagi lah ada jadi mana wazir menteri atau yang lainnya bapak ada yut terkala ada maka sahib ini hampir menyerupai bewan asmaul jamit seperti jamit sekarang. Seperti mana jamit lima ada? Memang awalnya dia itu adalah sifat. Lakin setelah diitlakan sifat, tidaklah memiliki makna yang lain. Hatta layut lah, hatta layut lah. Makna al-sahib, alif lam ya, alif lam. Al-sahib, berarti mana adalah wazir. Nanti, ketika ada ja'at al-sahib, al-alnya. Ja'at, ja'al sahib. Laisa makna ada kecuali, pasti maknanya wazir. Jadi laisa lau makna, illa makna wazir. Ngerti gak, Fahad? Ngerti enggak? Dari itu maknanya wa ilah hakada. Dari al as-sahib ketika diitlakan la laisa lahu makna illa al-wazir. Laisa lahu makna illa al-wazir. Maka berubahlah dari makna wasr sari menjadi makna yang lain. Ngerti? Paham ya? Selamat. Insyaallah. Nama wa hada wa. Terusnya paham misal lewan? Paham? Numusa? Au ala wasfit tafzil atau sifat tafzil kaya al-afdol wal-a'la ya baya harfu ta'rif ini semuanya dihukumi huruf ta'rif huruf yang memakrifatkan bukan huruf apa lewan? Mausul lagi alif lam bukan alif mausul tapi alif lam at-ta'rif kira-kira ngerti nggak kira-kira kan insyaallah paham ini Qasim paham sudah paham insyaallah soalnya ini lu soalnya ini santai nah lanjut sudah berapa ini jam 10 baru 33 menit kasih rasanya kok suwe kan ya. Wa inna ma takunu dhu mausulatan wa innama takunu dhu mausulatan fi lughati tayyi khasatan jam dhu itu mausulah itu hanya pada lughah tayyi khasah saja selainnya enggak dhu itu apa ya kawan asmaul abakom omsah cuma dhu ini ingda lughat tayyi ini baru dikatakan mausulah taib. Dan lewat pada kita kalau du mausul berarti mabni ya kan ya mabni taqul ja'ani du qama wa sumi'a min kalami ba'dihim la la wadu fisamsi arsuhu wa qala fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'idu khafartu wadu tawaitu jelas insyaallah. Wa innama ini jelas oleh kan ini adalah lughatu apa bani tai, jelas insyaallah. Lanjut. Wa innama takunu dha mausula, dzakara mausula bi syartin yataqaddama ma istifhamnya. Ma di sini ma mausula, syaratnya harus didahului dengan apa? Ma istifhamnya. Baik, ma istifhamnya. Contohnya mangga angzala rabbukum ma mausul, ya ma istifhamnya, za isim mausul. Yang kedua, man istifhamnya, didahului oleh man istifhamnya. Seperti wa qasidatin ta'til muluka gharibatin qad qultu la yuqal manda, man man isim istifham, za aba mau mausul. Nah, insyaallah. Ah, insyaallah. Baca aja. Ai, mal ladzi anzala rabbukum wa man alladzi qalaha? Fa illam yadkhul alayya shay'un min dhalik. Kalau tidak kemasukan apa itu? Ma istifhamia sama man istifhamia, fa ya ismu isyarah, jelas. Wala yajuz antakuna mausula, enggak boleh mausula khilafan lil kufin, kufin kau popo. Ada mannya, ada ma kau popo, tetap dikatakan isim mausul. Tapi kalau abewan al-basriin selain kufin, kalau enggak kemasukan ma sama man, berarti isim isyarah. Kata kufin wastadallu ada smal ibadi alaika imaratun. Amin tiwada tahmilina taliku insyaallah besok. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.